بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah dari sekian hamba Allah yang tengah sibuk beraktivitas, terkhusus sekitaran Gorontalo ini. Masya Allah, antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan langkahnya, meluangkan waktunya hadir untuk mempelajari sebagian dari tuntunan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya bisa bermohon kepada Allah, melihat tadi di perjalanan saya sampaikan pada teman-teman, di malam ini banyak orang beraktivitas. Ada yang berpesta, ada yang berkemacetan ria, ada yang juga punya aktivitas yang lainnya. Tapi Masya Allah, ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah dari sekian hambanya untuk mau kemudian berjuang mendekat kepada Allah, mempelajari tuntunan syariatnya. Semoga ini jadi pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada generasi-generasi terbaik yang dicintai Allah yang mulai ingin mendekat kepadanya dengan mengamalkan segala tuntunan-tuntunan kebaikan insyaAllah. Hadis riwayat Ibn Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ingin sampaikan kabar gembira dan sering saya ungkapkan hadis ini sebagai gambaran kebahagiaan bagi para penuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilm. Barang siapapun tanpa memandang laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, yang serius menyiapkan langkahnya, menempuh jalan untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya, maka Allah akan balas segala pengorbanannya, setiap delap langkahnya, dengan meringankan langkahnya menuju surga. Dan jikapun penuntut ilmu menyadari bahwa sejak dia keluar, sejak dia berangkat, Masya Allah, malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Bahkan Masya Allah, kalau kita teruskan hadisnya, sampai-sampai makhluk-makhluk yang lainnya, hatta al-hitan allati fil bihar, sampai paus hiu yang ada di lautan, kalau anda tahu, mohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Maka Masya Allah, dimuliakanlah oleh Al-Quran, orang-orang yang mau mendekat untuk berubah karena Allah, dia mau belajar, bahkan Allah jamin, jika dia hidup pasca pelajarannya, mau mengamalkan ilmunya, maka Allah akan lapangkan jalan hidupnya, berikan kemudahan dalam hidupnya. Dan bila ia wafat dalam kesungguhannya belajar, maka diwafatkan dalam keadaan syahadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat yang ke-100 versi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katira wa sa'a wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berjuang merubah dirinya, berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia masih dalam keadaan hidup dia jalani, maka Allah akan berikan kelapangan dalam kehidupannya. Minimal anda akan diberikan ketenangan di pelajaran yang baik yang membuat diri anda lebih tenang karena anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika anda keluar dari tempat anda, kemudian anda berangkat untuk berjuang merubah diri lebih dekat pada Allah dan tuntunan Rasulnya, tapi anda tidak sadar bahwa kadang maut datang lebih cepat daripada apa yang anda bayangkan. Thumma yudrikul maut, bahkan belum sampai dia ke tempat tujuan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seorang pernah membunuh 100 orang, pernah berbuat kriminal, sering kali mabuk, sering membuat onar, kemudian dia ingin merubah lebih dekat dengan Allah, ditunjukkan agar datang ke majlis ilmu dia belajar, maka di perjalanan belum sempat datang ke tujuan, maut datang menjemputnya. Hanya lebih sejengkal dari perjalanan dia tubuhnya. Apa yang terjadi? Dakhala al-jannah. Di jalan dia bertobat. Bukankah orang tobat dicintai Allah? Quran surah kedua ayat 222, puisi paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta pada orang tobat. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, diampuni semua dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, puisi paling kiri sebelah atas. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai anda, hal pertama yang diberikan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub bahasanya, bukan dzambun. Dzambun tunggal, dzunub jama'. Dzambun dosa masih sedikit. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ghafir, mengampuni. Dhambi, dosa masih ringan. Kalau dosa meningkat jadi dhunubun, maka bentuknya dirubah lagi sifat asmaul husna-nya. Ghafar. Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh menyebut nama Allah dengan Ghaffar, ingin menunjukkan bahwa kaumnya sudah meningkat nilai dosanya, bukan cuma dosa kecil. Ketika ada seseorang yang bertobat kepada Allah, dicintai Allah, maka yang diberikan oleh Allah ampunan dari dosa-dosanya, semua dosanya. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka orang ini meniti jalan menuntut ilmu. Di tengah jalan dia bertobat, mohon ampunan kepada Allah. Belum sampai ke majelis ilmu, wafat dia. Tobatnya diterima Allah, dicintai Allah, digugurkan semua dosanya. Lebih dari sejengkal dari tempatnya akan ia tuju. Allahu Akbar. Turun kemudian amal soleh di dalamnya. Dosa diampuni, hilang dari dosa, amal soleh muncul, maka beruntunglah ia dakhalal jannah. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh 100 orang, banyak berbuat maksiat, sering berbuat onar, banyak sekali melakukan tindakan kriminal, bertobat dia, dicintai Allah.